minggu kemarin. Mohon maaf karena kondisi kurang begitu sehat, dan saya dengar juga banyak yang lagi musim sakit semua. Satu minggu sih ya. Jadi, tapi sebelumnya itu kita ada pelajaran untuk masalah sabar. Waktu itu penyusunannya untuk shot, mungkin saya tidak seurut buku. Jadi kadang-kadang masih loncat-loncat, tapi nggak apa-apa. Karena pentingnya sekali masalah sabar ini, mungkin ada satu dua hal yang kita ulang. Sambil juga untuk pendalaman atau pematangan materi. Dikarenakan pentingnya masalah konsep sabar ini. Dari tanya jawab 2 minggu yang lalu, karena kita mengerti masalah sabar ini hanya berhubungan dengan suatu musibah atau sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan, sehingga disitulah muncul kata sabar, yaitu kemauan untuk menahan diri. Padahal pengertian sabar lebih daripada sekedar menahan diri. Pengertian sabar itu sendiri kalau kita teliti adalah meliputi seluruh aspek. Jadi apapun di dalam kehidupan kita ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai lahir sampai nanti mau meninggal, semuanya tidak akan lepas dari aspek sabar dan sholat. Sehingga kenapa di Al-Quran, ya, dan yang heran, sabar terletak di depan daripada kata sholat itu sendiri. Jadi kita dari sini nanti kalau kita pelajari, akan sangat susah untuk sholat yang bagus sebelum kita sendiri bisa untuk mengerti makna sabar itu sendiri. Karena di dalam sholat sendiri ternyata juga membutuhkan sabar. Untuk kemudahan pembelajaran pada tingkat awal, saya bagi kata sabar ini dengan huruf sot dan kata kelompok kata bakro. Sebenarnya bisa juga dipecah sot sendiri, bak sendiri, ro sendiri, tetapi karena di dalam Al-Quran itu banyak kata bakro, sehingga akan sangat mudah jika kita menggabungkan kata bakro ini menjadi satu kesatuan. Dan ini langsung digabung dengan kata sot sendiri. Seperti kita tahu, kata bakro, 3 minggu yang lalu kita pelajari, adalah ruang yang berputar, kedalaman. Ro juga bermakna berbagai hal. Nah ini juga kalau kita perhatikan, mulai dari inti atom, elektron, semesta sampai galaksi, universe, semuanya adalah seperti ruangan melingkungi sesuatu. Jadi banyak aspek dari kata bakro itu sendiri. Ini elektron tadi, semesta. Ini untuk review juga ya Pak Tarun ya. Jadi ada pun shotnya nanti kita bisa ambil dari halaman 200 pasti ya, alhamdulillah rapi. Tapi mungkin yang di sini lebih komplit. Apa-apa. Jadi kata sot itu sendiri dari kata makna dasar tunduk. Nah ini nanti akan saya urut dari atas ke bawah. Dari hal posisi tunduk itu berarti kalau kita subjek menundukkan, objek berarti ditundukkan, melihat ke bawah itu bisa memperhatikan, observasi, atau banyak bersyukur dan salam warahmatullah. Masuk. Masuk, Pak Tri. Bisa. Di luar bayar. Jadi luar. Untuk dikatakan taat, malu, hormat, takut, terpekur. Sehingga kita nanti bahas, bisa bahas satu persatu. Nah ini ayat-ayat pertama yang berhubungan dengan kata sabar. Orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Dan ini enaknya memang sabar, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada juga di Abu Silat, bahwa orang yang sabar itu orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi juga surat Al-Kahfi, kita dibantah lagi oleh Al-Quran. Bagaimana kita bisa sabar terhadap sesuatu, tapi kalau kita sendiri belum mengetahui makna kata sabar itu sendiri. Ini Al-Quran yang bantah. Bahwa kebanyakan dari manusia itu 35, usia 35 tidak bisa sabar. Tapi 68 nah ini yang bantahnya Al-Kahfi ini ya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup atas hal itu. Ini Al-Quran bantah sendiri. Jadi, akhirnya dari kondisi semacam ini, banyak kan orang yang pengertian, oh sabar itu ada batasnya, oh sabar itu gini, oh sabar gini. Sehingga, kalau kita mendapatkan sesuatu hal dari Allah, menjalan, dan kita dituntut untuk sabar mengenai hal itu, ayo Pak Elwi. Jadi ini bantahan yang telak dari Al-Quran ya untuk kita semua. Jadi bantahan Al-Quran ini kalau kita waspadai bisa harus membuat kita waspada. Jadi dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup atas hal itu. Kalau ini memang Al-Quran yang mengatakan berarti ini real. Ini banyak terjadi. Bahwa sebenarnya kita sendiri belum mengetahui dari makna kata sabar itu sendiri. Sehingga kalau kita belum mengenai makna kata sabar itu sendiri, apa yang kita anggap itu sebuah kesabaran, ini serba relatif. Apakah yang telah kita lakukan itu memang sudah termasuk sebuah kesabaran atau belum menginjak ke hal sabar. Atau itu hanya persangkaan kita. Aku sila tadi saya pecah. Jadi sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Jadi sifat-sifat yang baik Al-Quran mengatakan hanya dianugerahkan kepada orang yang sabar. Sifat yang baik tidak mungkin dianugerahkan kepada orang yang tidak sabar. Ini sebuah realitas dan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah mengatakan A, berarti apapun di dunia ini pasti A. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi sifat baik itu hanya diturunkan kepada orang sabar. Dan orang yang sabar itu sudah pasti mendapat keuntungan yang besar. Sehingga Allah beserta orang-orang yang sabar. Anehnya malah nggak ada ayat Quran ya Allah beserta orang misal ada yang ini. Cuma kita asobir ini ya dengan orang yang sabar. Nah ini tadi juga saya buat sebuah skema sabar tanpa pengetahuan hasilnya adalah tanda tanya yang besar. Nah ini kita mulai masuk ke halaman 200, kata sok. Jadi mana sok pertama adalah tunduk. Bakro adalah putaran ruang, kita bayangkan elektron. Elektron yang mengelilingi inti atom, di mana tiap-tiap elektron ini mempunyai garis edar sendiri-sendiri. Semakin dia mendekati inti, semakin sedikit energi yang diperlukan. Dan ini kata ini sesuai dengan kata Nabi, Nun Ba. Nun, data ilmu masih atau ketentuan, Ba di dalam. Jadi Nabi adalah menempati ring pertama ya untuk sebuah orbit elektron. Dan semakin orang elektron akan semakin menjauh dari inti kalau dia menerima energi. Ini sebuah kenyataan. Dimanapun elektron itu, kalau dia menerima energi, dia akan semakin menjauh dari inti. Kalau elektron tersebut pengen balik ke inti, dia harus melepaskan energinya. Ini makna dari sin. Jadi, dan ini juga sudah dibuktikan oleh dunia pengetahuan. Kalau elektron tersebut tidak mau melepaskan energi, jadi dia melepas, maka elektron tersebut akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sehingga benda ini akhirnya meleleh dan elektron ini akan lepas dari intinya. Dan karena makna sin itu Islam sendiri dari kata sin, maka Islam juga semacam itu. Maka prinsip dari Islam sebaik-baik muslim adalah yang berguna untuk orang lain. Dan Islam mengajarkan kalau kita menerima energi, yang harus dilakukan adalah distribusi, penyebaran. Dan orang tidak akan mencapai tingkat kebajikan, tingkat bakrok, mabrur, sebelum dia mendistribusikan barang yang paling dia cintai. Jadi ada ayatnya pada waktu kita mempelajari bakrok. Jadi kalau kita gabung kata sok bakrok, sok tunduk, bakrok putaran ruang, berarti kata sabar adalah tunduk pada putaran ruang. Jadi di sini makna sabar adalah, pertama makna sabar, orang yang tahu di mana kapasitas orbitnya. Orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan terakhir mungkin kalau diingat, orang yang tahu diri. Ini makna sabar pertama. Jadi sebelum melakukan apapun, salam. Jadi sebelum melakukan apapun, kalau kita ingin masuk kategori sabar, jadi kita harus berpikir seberapa besar kapasitas kita, seberapa besar yang hendak kita lakukan. Itu namanya sabar. Jadi jangan kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang di luar kapasitas diri kita. Jadi kalau nanti nggak dijabah sama Allah, bukannya Allah nggak mau ijabah, berarti kita nggak yang langsung nggak sabar, kita yang nggak tahu diri ya. Kapasitas kita 10, kita langsung minta yang 1000 atau yang 200 atau yang 500. Saat kedua adalah tunduk, di mana ini adalah posisi, berarti kita di sini sebagai subjek menundukkan. Saat tunduk menundukkan putaran ruang atau lingkungan kita. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bisa memanage lingkungannya. Ada tidak ada yang masalah. Orang yang sabar, orang yang bisa memanage atau mengatur ruang sekelilingnya. Misalkan kita di ruangan kantor, di ruangan apa, di area kerja, area rumah tangga atau warga ataupun area manapun, orang yang sabar, satu tadi diambil tindakan untuk tahu diri, di mana posisi dia, bagaimana kemampuan dia. Lalu yang kedua, dia akan berjuang semampunya untuk sekitarnya. Jadi orang sabar adalah orang yang mau berjuang untuk lingkungannya. Orang yang tidak acuh kepada lingkungannya. Dan di sini ada An-Anfal 65. Jadi kalau kita orang yang sabar, kemampuan 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Kemampuan 100 bisa mengalahkan 1000. Nah, kenapa ini enggak pernah terjadi untuk saat ini? Padahal di zaman Rasulullah ini sesuatu yang memang real ya. 100 muslimin pasti bisa mengalahkan 1000 orang musuhnya. 1000 orang muslim bisa mengalahkan berapa puluh ribu orang yang, dan ini bisa terbukti. Berarti memang semakin lama, semakin ke belakang, pengertian sabar kita satu mungkin berkurang. Kedua, dan kemampuan sabar kita juga perlu dipupuk untuk bisa tumbuh subur. Atau ya kapasitasnya berarti mendekati bagaimana kapasitas yang diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga pada saat itulah satu orang muslim bisa fight atau menang dalam artian berjuang di dunia ini dengan orang luar. Ini yang perlu dibuktikan. Karena untuk saat ini kita dalam kondisi terpuruk, umat Islam ini terpuruk, dan kita hampir kalah di semua sektor kehidupan. Dan kenapa ini bisa terjadi? Satu sisi yang pasti berarti tingkat kesabaran kita sangat-sangat kurang. Dan luntur ya benar. Gak tahu, kalau luntur itu berarti apa terlalu drastis, Pak. Ngeri. Dalam? Kenapa? Ini. Al-Quran itu hudalin nasi ya. Jadi Al-Quran itu ingat. Bukan hudalin muslimin. Bukan hudalin mu'minin. Al-Quran itu hudalin nasi. Petunjuk untuk manusia. Jadi selama dia ini memang manusia, apapun agamanya, kalau dia melakukan isinya Al-Quran, Allah Maha memuji. Ini masalahnya di sini. Jadi kadang-kadang kita ini menang ego, merasa memiliki, tetapi kita kurang begitu intens untuk melakukan isi Al-Quran. Kadang-kadang kita lebih besar ke masalah keyakinan, tapi sangat kurang banget dalam masalah keilmuan untuk amal. Kenapa kok kita bisa kurang amal? Karena amal itu berasal dari ilmu ya. Orang nggak bakalan bisa mengamalkan sesuatu kalau dia tanpa ilmu. Nah kalau kita berkembali kepada hadisnya Rasulullah bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Indikator bagaimana kita lebih baik, ilmu kita saat ini harus lebih baik daripada ilmu kita yang kemarin. Ilmu kita besok harus lebih baik dari ilmu kita. Kalau enggak, ilmu kita tetap. Apapun yang kita lakukan, amal kita ya tidak lebih baik daripada kemarin. Karena yang mendasari sesuatu amal untuk jadi lebih baik itu ilmu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang sadari. Tapi kalau masalah kuantitas ibadah, bisa ditingkatkan. Tetapi untuk kualitas ibadah, itu adalah ilmu. Dan ingat dimanapun juga, semakin detail dari sesuatu, maka dia akan semakin mahal. Barang mobil. Barang yang simpel. Dengan barang yang sangat detail. Jauh lebih mahal daripada yang detail. Mobil yang sangat komplit. Dengan mobil yang cuma bawaannya standar. Lebih mahal yang komplit. Begitu juga mebel apapun. Begitu juga kita dalam beragama. Semakin detail kita mengetahui dari kisi-kisi sisi-sisi keagamaan kita. Atau aturan-aturan. Baik dari Al-Quran maupun hadis, semakin bernilai juga agama kita. Nah, kadang-kadang kita juga jarang memperhatikan ini. Saya ada beberapa ketemu teman di Surabaya, di mana dia hanya berpandangan secara global. Wes gak penting, yang penting aku membantu yang dalannya Allah selesai. Memang bagus. Tetapi dia sendiri kurang menguasai hal-hal yang detail, sehingga kalau dia menguasai hal detail di dalam beragama, pahalanya yang dia tadinya mungkin dengan membantu Allah itu 100, dengan dia detail mungkin bisa langsung meningkat menjadi 1000. Dengan melakukan hal yang sama. cuma didasari dengan ilmu yang lebih tinggi atau lebih dalam. Tetapi ini kadang-kadang susah. Yang penting ini, pokoknya ini yang penting aku bantu Allah. Jadi kalau saya bagi saya sendiri nggak ada masalah ya, karena itu amalan-amalannya dia. Cuma bagi kita yang paham, oh, coba kalau anak ini tahu detailnya ini dan dia dan detail ilmu ini didasari sebagai amalannya dia, kita cuma menyayangkan aja harusnya dia mendapatkan istilahnya ratusan ribu pahala, dia akhirnya cuma sekitar mendapatkan 10 atau ratusan atau apa. Inilah perbedaan dari ilmu untuk lah mencari ilmu itu sendiri juga termasuk dalam kategori sabar dan hukumnya wajib di dalam Islam. Dalam apa? Enggak ada batasan ya. Karena pentingnya ilmu itu. Jadi ini patokan yang kita sendiri sekarang terasa. Perbandingan kita malah perbandingan terbalik. Al-Quran harusnya 20 orang bisa menguntungkan 200. 100 ngalahkan 1000. Ini patokan. Jadi kalau kita sudah masuk kategori sabar, kita perbandingan kita itu harus 10-20 kali lipat dari orang lain. Sabaro. Satunduk. Apa yang tadi? An-Afal 65. 65. Oh, kelihatan di sana ya. Nah, ini kata Sabaro lainnya adalah satunduk melihat ke bawah memperhatikan. Nah, berarti orang yang sabar adalah orang yang selalu memperhatikan lingkungannya. Peduli terhadap lingkungannya. Jadi, orang yang acuh terhadap lingkungannya, orang yang tidak mau mengacuhkan orang lain, ya maaf, berarti Al-Quran menganggap orang itu berarti tidak sabar. Jadi, dia menganggap sabar itu kalau dia sudah kena masalah, kena musibah, baru dia menahan itu sabar. Enggak. Ada enggak ada masalah. Kalau kita ingin masuk kategori sabar, kita harus selalu memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Itu tuntutan dari sabar. Dan inilah memang prinsip-prinsip dasar dari Islam, yaitu berguna untuk orang lain, dan untuk berguna menjadi orang lain, semacam sebaik-baik muslim adalah yang memberikan makan untuk orang lain. Jadi semua ini dalam arti berarti kita care terhadap lingkungan. Dan ini akan sangat susah dilakukan kalau kita nggak punya kategori sabar. Dan ingat, sifat-sifat yang baik hanya diturunkan oleh Allah kepada orang yang mempunyai sifat sabar. Dan memperhatikan sekitar, itu ada dua makna. Pertama, memperhatikan lingkungan kita. Yang kedua, dalam hal bisnis. Memperhatikan peluang di sekitar kita. Jadi kadang-kadang dalam hal bisnis, kita terlalu melihat hal sesuatu yang terlalu jauh. Tetapi kalau kita sendiri sabar, kalau kita mau memperhatikan, rezeki itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari orbit kita sendiri sebenarnya. Jadi dengan kita mau memperhatikan sekitar kita, di situ kita juga. Tapi ini kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah ya, silaturahim ya, panjang umur banyak rezeki. Dengan kita memperhatikan lingkungan kita, otomatis kita akan banyak silaturahim. Dengan kita silaturahim, otomatis kita bisa tahu peluang karena dari lingkungan kita. Akhirnya, Pak, oh ini ada perlu ini, Pak, ini ada ini. Orang ini kerja di sini, orang ini kerja di sini. Sehingga dia akan mudah untuk mencari sebuah relasi dari rancangan bisnis yang tidak dia tata. Shot juga bisa berarti tunduk, melihat ke bawah, takrok lingkungan, sesuatu putaran. Jadi orang yang sabar itu orang yang mau melihat ke bawah dalam arti apa? Bersyukur ya. Jadi misalkan kita mempunyai katakanlah kemampuan 1000. Dengan kita melihat ke bawah, oh ternyata masih banyak orang dengan kemampuan 100, 200. Dengan kita bisa melihat ke bawah, disitulah juga termasuk kategori sabar. Sehingga dengan kita bisa melihat ke bawah, kita akhirnya bisa introspeksi dan menimbulkan rasa syukur ya di dalam kalbu kita. Jadi yang pikiran dot, gemerungsung atau apa, pengen sesuatu yang lebih, untuk sementara atau seketika bisa diredam. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa bersyukur atau orang yang bisa mensyukuri terhadap apa yang ada di lingkungan dia. Jadi bukan orang yang tipe protes, komplek, sesuatu segalanya kurang bagus atau apa. Orang lain yang disalahkan tetapi dia tidak mau introspeksi, banyak-banyak hal macam itu juga. Sehingga bukannya dia tambah merasakan hidup nyaman, tapi hidupnya sendiri akhirnya semakin bermusuhan dengan lingkungan dan dia semakin menyalahkan orang lain dengan keberadaannya dia. Dan orang ini otomatis jauh dari sifat-sifat yang baik, dan karena sifat yang baik memang hanya diturunkan oleh sabar, jadi orang ini juga tidak bakalan termasuk ke dalam kategori orang yang sabar. Kalau nah, sob tunduk juga di balaman 200 ini juga berarti masuk dalam kategori yang taat. Jadi orang yang sabar itu orang yang tidak terlalu banyak macam dengan lingkungannya, atau dengan bahasa bagusnya orang yang tidak bikin ulah, tidak senang bikin ulah ke lingkungan. Nah ini yang seperti kita bahas kemarin, omongan tadi, bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu kalau kamu belum mengetahui pengetahuannya cukup. Nah, seperti yang kita bahas, omongan tersebut adalah diucapkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dan di sini mengindikasikan bahwa di dalam Taurat maupun Injil tidak diajarkan makna kata sabar secara mendalam. Indikatornya adalah bahwa Nabi Musa sendiri belum diberi pengetahuan yang cukup mengenai makna kata sabar itu sendiri. Bersyukurlah kita diberi Al-Quran oleh Allah dan kita meyakini hal tersebut. Dan Al-Quran, ilmu-ilmu dari semuanya, Al-Quran adalah kitab yang sempurna, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sehingga di sini kita juga bisa belajar introspeksi dari sifat-sifat orang terdahulu, baik orang-orang itu pilihan Allah, maupun orang-orang yang dimurkai Allah, semuanya bisa kita review, bisa kita buat pelajaran. Dan ini juga bagaimana Bani Israel juga tidak diberi pengetahuan masalah sabar. Jadi pada waktu mereka keluar selama dari kejaran Fir'aun, mereka diberi sawah, mana, sebuah makanan yang memang diturunkan dari surga, dan tidak ada kaum Bani lain yang menerima nikmat seperti itu. Tetapi karena tidak diberi sifat-sifat yang baik oleh Allah, sifat-sifat sabar, sehingga akhirnya Bani Israel menuntut untuk sesuatu yang macam-macam ya. Yang bawang merah lah, yang ini. Ini dari sifat orang yang tidak sabar, sehingga sebuah nikmat yang diberi Allah, mereka tukar hanya untuk kesenangan duniawi. Al-Baqarah 61. Jadi ini juga kepada lingkungan. Shot ini berarti kita juga bisa aplikasikan kepada Abuminallah ya, yang tadinya. Jadi kalau kita sudah bisa Abuminanas kepada lingkungan, Abuminallah kita ketata. Maka di sini adalah kenapa kata sobar itu mendahului kata sholat. Kelihatannya kata sobar ini lebih cenderung untuk kelingkungan. Setelah kita di lingkungan beres, untuk Abuminallah itu sangat-sangat nikmat dan sangat mudah. Ya. Tetapi sebelum lingkungan kita nggak beres, sholat kita pun juga mungkin dianggap kurang begitu sempurna juga. Karena misalkan kata Allah sendiri juga gitu, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah sendiri mengampuni setelah kita sendiri saling memberi maaf kepada sesama manusia. Nah, ini juga contoh dari bagaimana kita harus sabar terhadap lingkungan, bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan di lingkungan kita dulu. Setelah persoalan lingkungan kita selesai, baru Allah mau mengampuni persoalan keseluruhan dari Abulminanas dan Abulminawa itu sendiri. Dan itu juga kategori sabar. Kata sabar berarti juga bisa tunduk, taat, setia. Disinilah juga muncul kata istiqomah. Jadi orang sabar adalah orang yang dituntut untuk setia dan taat. Sekali A, A. Jadi orang yang sabar bukan orang yang istilahnya kalau diri sekarang mungkin apa, rubuh-rubuh gedang ya apa. Orang yang berprinsip lah. Lata. Ya. Jadi orang yang lata itu bukan termasuk orang yang sabar. Lata dalam hal pekerjaan maupun lata dalam hal ucapan atau apa. Terserah. Jadi orang yang sabar adalah orang yang punya prinsip. Dia tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh lainnya. Sekali dia berprinsip A, dan dia itu yakini prinsip tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dan dia lakukan hal tersebut, maka dia juga termasuk dalam kategori orang yang sabar. Dan secara kenyataan memang kalau kita tidak istiqomah, tidak punya loyalitas kesetiaan, kita sendiri akan bisa dengan mudah terombang-ambing oleh kehidupan dunia ini ya. Karena coba sering kadang-kadang saya interview tanya jawab ke orang, pada saat dia belum memutuskan niat terhadap sesuatu, dia lempeng-lempeng saja, santai. Tapi begitu aku mau A, mulailah godaan untuk dia mengajak ke B, mengajak ke C lah. Ini memang disinilah Allah untuk menguji dari niat seseorang untuk nilai kesabarannya dia. Jadi sering saya sendiri mengalami hal tersebut, dan ini juga kadang-kadang saya diskusi dengan orang lain. Ternyata sering pada saat kita belum mempunyai niat terhadap sesuatu, kita nggak diuji oleh Allah, tapi begitu kita sudah keluarkan niat bahwa saya hendak loyal di A, maka mulailah banyak godaan untuk bergerak ke B, bergerak ke C. Saya jadi juga teman, waktu itu dia bekerja di Jakarta, ternyata dia ada sebuah keinginan yang sangat bagus, karena ibunya sudah tua, maka dia mulai niat, sudah, saya mau meninggalkan Jakarta, saya menemani ibu saya untuk dalam masa tua, karena dia anak laki satu-satunya. Begitu dia sudah mulai meninggalkan Jakarta, dia ke Surabaya untuk menemani ibunya, ternyata sama Allah diuji untuk menemukan pekerjaan yang cocok dengan di Jakarta itu sulit, tetapi dia bisa dekat dengan ibunya, dan akhirnya semua pekerjaan datang mengajak dia untuk lebih jauh lagi dari ibunya. Ada yang ajak ke Singapura, ada yang ajak ke Jakarta lagi, ada yang ajak. Ternyata dia cukup kuat, dan saya belum pernah ketemu lagi bagaimana dia kondisi dia sekarang, tapi insya Allah kalau dia bisa menuju sesuatu yang baik, pasti Allah juga mengijabah dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik pula. Dan ini juga istiqamah bahwa pasti ada bencana yang menimpa mereka, tetapi Allah memberikan jalan agar tidak lesu, tidak pula menyerah, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi Ali Imran 146. Sob, taat, lurus, sejajar, selaras, putaran uang atau lingkungan. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa fleksibel dengan lingkungannya. Tapi fleksibel di sini adalah bukan fleksibel kita menuruti kemaksiatan yang ada di lingkungan. Fleksibel di sini adalah tetap kita istiqomah, tetap kita tidak macam-macam dengan hukumnya Allah. Tetapi di sini mungkin fleksibel kita cenderung tidak soalim ya, dalam arti kita tetap berpegang pada Quran dan hadis, tetapi kita tidak menimbulkan jurang permusuhan dengan lingkungan kita jikalau memang lingkungan kita bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Misalkan lingkungan kita banyak Nasrani, kita Muslim. Di sini kita memang sudah secara kita adalah intuisi, tetapi orang yang sabar adalah orang yang bisa membawa diri, menyelaraskan tanpa mengorbankan dirinya dalam masalah akidah, sehingga itu tadi dia tidak menimbulkan konflik terhadap lingkungannya. Kalau ada orang menyoba konfrontasi dengan dia pun, dia akan tetap menjawab dengan santun. Ini memang termasuk kategori sabar. Jadi bukan orang yang frontal, orang salah ngomong hajar dulu. Mana-mana dia berprinsip pada Quran dan hadis. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa membaca situasi sampai sejauh mana hal ini membawa kepositifan terhadap akidah yang dia bawa, dan sampai sejauh mana tindakan yang dia ambil sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap akidah yang dia bawa. Inilah kepiawaian orang sabar untuk bisa menyelaraskan dengan lingkungannya. Nah, orang yang sabar juga kata sob bisa berarti tunduk, mau diatur, teratur, rapi, bersih. Berarti orang yang sabar adalah orang yang bisa menjaga kredibilitasnya di lingkungannya. Di sini juga pasti kalau kita jorok terhadap lingkungan kita, ya berarti kita tidak termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar juga berarti pasti menjaga lingkungannya, menjaga kebersihannya, keteraturannya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang mempunyai, bisa menjaga kredibilitas yang bagus terhadap lingkungannya. Ternyata sabar tidak semudah yang kita kira. Jadi kalau ingin Allah beserta kita, ya memang susah. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Tetaplah untuk bersiap siaga, bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran 200. Itu tadi untuk memperhatikan lingkungan enggak putus-putus, untuk selalu ini hal ini bisa juga diartikan dalam hal mungkin kalau kita dalam perjuangan juga bisa, berarti kita harus waspada. Orang yang sabar memperhatikan lingkungan, nggak cepat keomong orang, dia harus meneliti setiap ucapan yang dia terima, itu juga siap siaga. Kalau kita dalam masa damai juga berarti bukan berarti kita nggak harus siaga ya. Ada orang ngomong, ya kita teliti omongannya benar nggak. Kalau semacam gibah ya nggak usah dijawab. Ini siaga ya. Dalam artian kesiagaan di sini adalah kita jangan sampai termakan atau menjadi korban dengan suatu tindakan yang akhirnya meruntuhkan pahala yang telah kita apa ya bangun secara sedikit demi sedikit dengan susah payahnya. Misalkan kita sabar menghadapi lingkungan, kita membantu seseorang, kita mau memperhatikan lingkungan, tetapi kita punya sifat emosional. Begitu kita kesentak sesuatu, tahu-tahu kita langsung emosi, mulut kita mengucapkan sesuatu yang tidak-tidak. Sehingga apa yang kita lakukan, kita korbankan untuk kebaikan yang kemarin, akhirnya sia-sia gara-gara emosional atau ucapan yang kita lepas kontrol. Nah, ini. Dengan kita hilang sabar dari lisan saja, itu adalah cukup untuk menghapus amalan-amalan kita. Lisan. Makanya kenapa rukun Islam pertama, rukun keselamatan pertama itu sahadat ya, di mulut. Kalau kita ingin selamat, nomor satu yang harus paling harus diperhatikan adalah apa yang keluar dari lisan kita. Kalau ingin selamat. Jadi Islam ini sangat realistis. Kalau ingin selamat, nomor satu, jaga lisan. Dan disinilah juga awal dari sabar itu berarti Rasulullah kalau ingin melihat akhlak seseorang bagus atau enggak, kita enggak disarankan lihat sholatnya. Kita enggak disarankan lihat apa-apanya. Yang Rasulullah sarankan bagaimana melihat akhlak dari salah seorang adalah apa yang dia lakukan pertama pada saat dia kena musibah. Pukulan pertama, apa yang dia lakukan pada saat dia kena masalah. Ada orang kena masalah, wah semuanya milik Allah, harta ini milik Allah. Begitu dia dikerjain orang, buat ini untuk wah, percuma. Berarti akhlaknya orang ini, walaupun dia salahnya bagus, ini Rasulullah yang ngajari. Kalau pengen lihat akhlak seseorang, lihat itu. Atau dia cukup, bagaimana apa yang dia lakukan? Tepukan pertama ini yang bisa dilihat bagaimana akhlak seseorang. Jadi ini sesuatu hal yang paling simpel. Kita enggak usah melihat terlalu dalam dari sisi seseorang. Kita kontrol ibadahnya dia mulai subuh, bangun malam sampai nanti mau tidur enggak? Begitu dia kena masalah, apa yang dia lakukan? Apakah itu sesuai dengan apa yang dituntutkan Al-Qur'an? Atau dia melakukan sesuatu yang memang tidak dituntun Al-Quran. Misalkanlah Rasulullah pada saat putranya yang tercinta Ibrahim meninggal. Memang sangat sedih Rasulullah. Mata boleh berair, dada boleh sesak. Tetapi Rasulullah tetap menjaga jangan sampai mulut mengucapkan sesuatu yang Allah enggak ridho. Ini contoh kesabaran luar biasa yang diberikan Rasulullah. Dan saat ini sangat susah untuk mencari akhlak semacam itu karena kadang-kadang kita lost begitu. Apalagi kalau sudah masalah materi. Ini sangat susah kita. Kita langsung, wah udah. 1001 ucapan yang entah ini mengumpat, ini mencela. Jadi kalau kita sudah ketemu orang seperti itu, kita istighfar yang banyak, kita berlindung kepada Allah, bagaimana kita terhindar dari sifat-sifat semacam itu. Karena ini adalah akhlak ya. Nah, sob juga berarti tunduk. Orang tunduk itu ada banyak sebab. Orang malu pun juga tunduk. Kenapa orang itu tunduk? Salah satu sebab dari orang tunduk adalah karena dia malu, takut, merenung. Nah, berarti di sini kita juga harus, kalau orang yang sabar adalah orang yang punya rasa malu. Apalagi terhadap lingkungannya. Berarti maaf orang saling sabar juga berarti dia harus menjaga satu auratnya terhadap lingkungan. nggak asal eber, nggak asal ini. Satu, dia menjaga ucapannya, dia menjaga tingkah lakunya. Dan lebih parah lagi, Al-Quran mengingatkan kita untuk punya rasa malu terhadap Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjadi antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ini sebenarnya sindiran telak dari Al-Quran. Mungkin kalau masalah keinginan di lingkungan, silakanlah. Oh, kemampuan kita 100. Kita menginginkan agak memaksa 150. Oh, saya kemampuan sekian. Ya Allah, saya minta ini sekian. Ya Allah, ini sekian. Gak apa-apa. Masih bisa level. Dan ini adalah malu yang benar-benar berhubungan dengan Allah. Karena siapapun yang bisa masuk surga itu hanya karena ridhonya Allah. Bukan karena ibadahnya. Dan kita beribadah memang satu sisi adalah untuk mencari ridho Allah. Untuk menyenangkan Allah. Jadi, di sini adalah yang kita garis bawahi adalah belum nyata orang-orang yang sabar. Dan ini membuktikan bahwa sabar itu mahal-mahal sekali. Jadi, inilah orang yang sabar adalah orang yang punya rasa malu. Malu terhadap Allah, sehingga seperti kita tahu lagunya Abu Nawas mungkin ini dinyanyikan di yang sering kita ya. Mau dimasukkan neraka itu rasanya nggak kuat, tapi pengen masuk surga rasanya kan juga belum pantas. Ini sebenarnya inilah kepandaian dalam meminit kesabaran sehingga bisa memancing ridhonya Allah. Ini kepandaian dalam meminit. Karena orang yang sabar itu orang yang punya rasa malu. Dan bagaimana dia meminit rasa malu tersebut. Sehingga Allah pun tersentuh dengan rasa malu yang dia miliki. Jadi dia merendah di hadapan Allah. Dia tunduk sholat di hadapan. Nah ingat, sholat pun juga dimulai dengan huruf sholat. Jadi untuk dapat mendapatkan pertolongan Allah. Sot dan sot. Cuma yang satu sot terhadap bakrok. Sobar. Yang satu adalah sot, lam, wawu, tak marbuto. Berarti kalau di sini sot, sholat. Makna secara makro adalah sot tunduk. Lam ditujukan. Wawu adalah periodik. Jadi setiap saat atau waktu-waktu tertentu. Tak marbuto kuasa diri. Berarti adalah sholat adalah ketundukan yang ditujukan selalu kepada yang menguasai diri kita. Karena yang menguasai diri kita Allah berarti adalah makna dasar dari sholat adalah kita selalu tunduk ditujukan kepada yang menguasai diri kita. Jadi kalau kita bisa, kalau minta tolonglah dengan sabar dan sholat, berarti Allah akan membantu mengijabah dengan cepat apa yang kita mintai tolong kalau kita sudah bisa berinteraksi dengan baik lingkungan kita dan kita juga akhirnya bisa berinteraksi baik dengan Allah. Dan ini juga akhirnya logik masuk akal kalau kita memang bisa berinteraksi dengan lingkungan kita dengan baik sangat mudah bagi kita untuk mencari peluang. Dan kalau kita bisa berinteraksi baik dengan Allah, akan sangat lebih mudah lagi karena Allah akan mengatur takdirnya kun sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sob tunduk juga berarti hormat. Orang tunduk bisa juga orang itu berarti hormat. Berarti orang yang sabar adalah orang yang respek terhadap lingkungannya. Orang yang hormat dan dihormati di lingkungannya. Jadi kita saling berjuang, kita saling berusaha karena antara yang ngomong dengan yang mendengarkan sama-sama levelnya masih level bawah semua untuk sabar. Karena ternyata tuntutan sabar itu sedemikian tinggi. Jadi di sini kita juga, kalau kita diberi disakitin orang, kita juga harus membalas sesuai setimpal, jangan sampai emosional. Dan kalau kita diberi kehormatan oleh seorang, juga kita harus balas kehormatan tersebut dengan setimpal. Tetapi kalau kita disakiti orang, kita boleh membalas dengan yang sama, tetapi kalau kita sabar, itu jauh lebih baik. Sabar lagi. Boleh, boleh. Boleh. Kita boleh membalas dengan timbal. Itulah kisos. Hof, sot, sot. Jadi mencerminkan sot terhadap sot. Jadi kalau kita dapat sot, ya kita harus membalasnya sot. Ini kisos maksudnya. Jadi tidak boleh berlebih. Jadi balasannya kan sesuai aturan. Iya, tidak boleh lebih. Orang yang sot tunduk berarti juga punya orang yang punya rasa takut. Jadi kita nggak usah malu kalau kita punya rasa takut. Karena orang yang sabar itu juga punya rasa takut. Tapi takut dalam arti positif. Berarti orang yang sabar adalah orang yang bisa menahan diri, tidak membabi buta terhadap lingkungannya. Kadang-kadang cenderung dia mengalah. Kalau ada orang yang dia mengajak bertengkar dia, dia takutnya bukan terhadap manusia tersebut, tapi dia lebih takut kepada wa'atiullah wa'atiur rasul, di mana dia harus menjaga baik terhadap lingkungannya, tetangganya, sehingga dia harus cenderung untuk lebih baik mengalah atau mengundurkan diri, menghindari inilah. Jadi orang yang sabar pun juga orang yang punya rasa takut, tapi dalam arti positif ya. Dan kepada Allah, kita juga wajar kalau kita mempunyai rasa takut terhadap cobaan Allah. Dan ini juga Allah juga tahu, dan di Al-Quran juga, kami akan beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurang harta, kematian, atau kekurangan buah-buahan. Tapi tetap berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi rasa takut, rasa ini itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kita tidak perlu menyembunyikan atau menafikan hal tersebut. Karena itu memang sudah sunatullah. Dan ini adalah orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quran. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi di sini orang-orang yang berilmu, semua ini akan dianggap celaka, kecuali kalau orang itu beriman dan beramal saleh. Dan ini memang banyak diungkap redaksinya, misalnya dari surat Al-Asri. Jadi semua orang itu rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, atau surat Ad-Din. Asfala sasilin ilaladina amanu amilasyati falahum ajarun goyum amu. Jadi pahala itu. Jadi ini memang pengulangan. Cuma di sini ternyata iman dan amal soleh itu, jadi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala. Ini sudah sebuah kepastian. Tetapi ternyata di sini beritahu lagi, seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali oleh orang-orang yang sabar. Berarti selama ini yang kita nggak paham atau kita lengah, kita selalu berpegang kepada beriman dan beramal soleh. Ternyata iman dan amal soleh ini hanya bisa diraih kalau kita mempunyai rasa kesabaran. Al-Qasas 80. Tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Sob? Mundur. Nah, yang terakhir adalah shot berhubungan dengan terpekur. Orang yang tunduk itu rata-rata adalah yang terpekur, berpikir, merenung. Jarang orang merenung itu dia melihat ke atas. Jadi secara sunatullah, orang merenung itu rata-rata dia terpekur ke bawah. Jadi jangan, jarang ya orang. Orang terpekur itu dot, tapi orang shot adalah orang yang terpekur. Jadi orang yang selalu berpikir itu orang yang melihat ke bawah. Orang yang selalu melihat ke atas itu orang yang jarang berpikir ya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tunduk, berpikir, merenung terhadap lingkungannya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang mau perhatian, orang yang mau take care, orang yang mau membantu terhadap lingkungannya. Dan di sini pun Islam juga sudah mengajarkan bahwa kita akan dianggap keterlaluan oleh Rasulullah kalau kita kenyang 3 hari berturut-turut, padahal dalam jarak 40 rumah di antara rumah kita masih ada orang yang kelaparan. Ini yang kadang-kadang saya sendiri masih agak bingung untuk aplikasinya, karena ternyata dengan semakin kompleksnya kehidupan, apalagi kalau di kota besar, sangat sulit sekali berinteraksi. Dalam? Nah, ini masih di Banyuwangi, masih bisa diajar ya. Oh, saya masih kenal teman, kenal ini, kenal sampai di lingkungan kita PKBR masih kita kenal ya. Tetapi kalau kita sudah di kota besar, semacam di Surabaya, jangankan ngomong 40 rumah, di Raya Darmo atau di apapun. Malah kadang-kadang ada orang meninggal tetangganya pun baru ketahuan sekitar seminggu setelah bau menyengat ya. Inilah makanya kadang-kadang bagaimana hukum lingkungan, hukum masyarakat bisa berubah menurut kondisinya, tetapi hukumnya Allah yang notabene juga hukum Islam tidak akan berubah, dan ini akan tetap selamanya konsisten sampai akhir zaman. Dan ini tetap up to date. Hanya karena iblislah yang membuat kelihatan tidak up to date, karena selalu dikompar dengan situasi yang tidak menguntungkan Islam itu sendiri. Dan kita kadang-kadang lebih cenderung kepada hukum-hukum lingkungan yang misalkan apa? Keuntungan sesaat ya. Si keuntungan sesaat ini mungkin dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun, 30 tahun. Ini tetap saya bilang sesaat, karena masih sangat kecil dibandingkan dengan umur dari bumi ini sendiri yang mencapai sampai ribuan tahun. Dan hukum Allah mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat pun tetap sama ya. Jadi ini orang yang sabar, orang yang mau berpikir, memikirkan lingkungannya. Jadi ini juga untuk introspeksi kita, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Orang yang sabar, orang yang tunduk, terpekur, dan biasanya orang yang diam, senyap. Jadi orang yang sabar adalah orang yang menjaga pembicaraannya terhadap lingkungan. Orang yang menahan omongan terhadap lingkungan. Ini orang yang sabar. Jadi, dan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan, kalau kita nggak bisa berucap sesuatu yang bagus, sebaiknya diam. Dan ini pun ternyata juga masuk kategori sabar, karena emosional di mulut, cara waktu kita ngomong ini memang sangat susah. Harusnya di belakangnya lidah ini adalah otak, bukan di depannya lidah baru otak. Jadi kita berpikir dulu, bertafakur dulu sebelum berbicara, bukan berbicara dulu baru dipikirkannya. Dan ini juga bagaimana kita juga sabar, tidak banyak omong, malam hati segi positif. Ini Al-Anfal 46. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berbantah-bantahan. Jadi ini juga sebuah dalil buat kita. Kalau orang mengajak kita untuk berdebat atau berbantah-bantahan, apalagi itu akan merusak situasi keharmonisan di lingkungan kita, baik itu lingkungan kerja maupun lingkungan kita tinggal, kita disuruh meninggalkan hal tersebut. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatan. Jadi ini sudah sunatullah bagi siapa yang suka berbantah-bantahan, suka berdebat, maka Allah menjadikan gentar, dia mudah takut, dan kekuatannya hilang. Ini pesan Al-Quran. Dan tetap kita disuruh bersabar. Allah, lagi-lagi Allah beserta orang yang sabar. Jadi ini yang secara garis besar saya bisa terangkan dari makna kata sabar. Ternyata memang benar, sabar sendiri itu adalah melingkupi seluruh aspek kehidupan. Jadi sabar itu bukan hanya kita keluarkan pada saat kita terkena masalah, tetapi sabar itu sendiri adalah esensi dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus segera dimulai, sehingga dengan kita memulai kesabaran terhadap lingkungan kita, begitu kita ada apa-apa, sangat mudah untuk menyelesaikan masalah itu karena kita telah memulai kesabaran itu mulai dari awal. Jadi sabar kita tanamkan mulai dari awal, jangan kita sabar setelah kita mendapat terjadi masalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.